وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، mari bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat kasih sayangnya yang tiada tara, rahmat dan kasih sayangnya yang tiada terhingga. Menggunakan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga itulah kita kemudian bisa duduk bersama di salah satu tempat termulia di permukaan bumi, yaitu masjid, untuk kemudian membaca sebahagian daripada ayat-ayat Allah dan sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya adalah referensi agama umat Islam. Referensi agama seorang muslim hanyalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berpegang teguh kepada keduanya, dia akan selamat di dunia sebelum akhirat. Dan barang siapa yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi hadis, maka akan masuk ke dalam dirinya kesalahan, baik dalam berpendapat atau kesalahan dalam beramal dan berbuat. Dan boleh jadi kesalahan-kesalahannya itu menyeretnya ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agama Allah yang Allah turunkan kepada manusia di permukaan bumi adalah agama Islam. Islam dari kata-kata aslama yuslimu, yang bermakna menyelamatkan. Yang bermakna apa? Menyelamatkan. Dan tadi ketika ana membaca assalamualaikum, dan hendaknya begitu selalu kita ketika mengucapkan assalamualaikum kepada saudara-saudara kita dan saudara-saudari kita, hadirkan makna keselamatan itu. Jangan jadikan salam kita kepada mereka hanya sekedar kalimat jumpa, kalimat pertemuan, tak lebihnya dengan apa kabar, apa kabar dan semacamnya. Akan tetapi apa yang kita ucapkan adalah sebuah doa yang luar biasa, assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan kepada kalian, untuk kalian, atas kalian. Maka apabila kita ucapkan ini dengan menghadirkan maknanya, itu terasa persaudaraan yang luar biasa. Belajarlah saudaraku, saudariku, mengucapkan salam tidak hanya sekedar kalimat jumpa seperti good morning dan semacamnya, hanya kalimat jumpa. Karena yang seperti ini sudah banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Dia mengucapkan salam hanya sekedar untuk kalimat pertemuan. Akhirnya apa? Akhirnya kita ucapkan salam, assalamualaikum, dia balas, yup. Kenapa? Karena salam baginya sudah sama dengan kalimat yup. Namun kalau dihadirkan maknanya, assalamualaikum, keselamatan atas kalian, dia akan malu menjawab dengan kalimat yup. Orang mendoakan dia, kenapa dia tidak balas mendoakan orang lain? Saudaranya sedang mendoakan keselamatan untuknya, kenapa dia tidak membalasnya dengan keselamatan? Dan tadi ketika anak ucapkan salam pertama untuk antum, ada hal yang spesial yang ada di dalam hati anak ketika anak ucapkan salam itu, yang mungkin antum pasti tidak tahu. Ketika anak ucapkan salam tadi, anak hadirkan semoga antum selamat dari corona. Boleh toh? Semoga selamat untuk antum, selamat dari segala-galanya, termasuk diantaranya apa yang sedang marak dibicarakan manusia pada waktu-waktu ini. Isu yang paling hot adalah si corona itu. Maka ketika kita mendoakan salam kepada saudara kita, tak ada salahnya kita, dan bahagian daripada maknanya kita doakan keselamatan, termasuk apa yang sedang mewabah sekarang ini. Akan tetapi efek buruk daripada corona tidak lebih buruk daripada efek buruknya syirik. Ada 5 mara bahaya besar syirik kalau terjadi pada diri seorang muslim, pada diri seorang muslimah. Pertama, apa yang sudah kita pelajari? Keluar dari agama Islam, dianggap bukan muslim lagi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Satu ini saja lebih parah efek negatifnya dibanding corona, lebih dahsyat. Nah, tidak menjadi muslim bahaya, karena Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan terima. Allah tidak akan terima darinya agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang pasti merugi. Pasti merugi maksudnya neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tak ada seorang pun yang mendengar seruan dakwahku dari umat ini, Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, kemudian dia wafat tidak beriman dengan apa yang kubawa, melainkan min ashabin nar, dia adalah penduduk neraka. Ini satu saja lebih parah daripada corona. Bahaya kedua apa? Masih ada satu lagi sebelumnya, masih di dunia. Dihapuskan seluruh amal salehnya. Dihapuskan seluruh amal salehnya. Seluruh sholat yang pernah dia kerjakan, seluruh sodakoh yang pernah dia keluarkan, seluruh kejujuran yang pernah dia perjuangkan, seluruh bakti kepada orang tuanya, seluruh amal saleh habis, menjadi nol. Catatan amal salehnya menjadi nol, kembali kepada titik nadir. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelum dirimu, la in asyrakt, kalau kamu masuk ke dalam perbuatan syirik, terjerumus ke dalam perbuatan syirik, la yahbatanna 'amaluk, sungguh pasti akan habis, hancur, sirna, luluh lantak seluruh amalmu. Tak ada lagi amal. Dan ini perkataan Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hasyahu wa kalla, mustahil Nabi Muhammad berbuat syirik. Namun kalau Nabi Muhammad terjerumus syirik, Allah habiskan seluruh amalan Nabi Muhammad, dan Allah tidak peduli kepada besarnya amal itu. Apalagi amal kita. Itu perkataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Seluruh Rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad. Kalau kalian beramal, berbuat syirik, seluruh amal kalian habis. Sirna. Kembali kepada titik nihil. Nol. Dan ini bahaya besar berikutnya. Kita merasa masih beramal. Karena selama ini tipu daya syaitan menganggap amal kita... Karena selama ini tipu daya syaitan adalah memberikan kepada kita rasa bahwa amal kita sudah banyak. Cobalah. Tipu daya syaitan yang sangat dahsyat di zaman kita sekarang ini adalah ketika dia memasukkan dalam hati kita, kamu sudah banyak loh amal soleh kamu. Sholat ke masjid Rawdatul Jannah, begitu sholat melihat karpet, oh ini karpet saya infak dulu nih. Ya. Udah berapa orang yang sholat di karpet ini kan gitu. Terus begitu. terjemuh dalam syirik, hapus semuanya. Salat yang puluhan tahun, zakat puluhan tahun, Ramadan puluhan tahun, habis, nol. Siapa yang tidak takut? Ini dua, tiga yang tadi, tidak diampuni dosa untuk selama-lamanya. Tidak diampuni dosa, di sisi Allah tidak ada pengampunan, yang pada pertemuan yang lalu kita bahas. Yang keempat, masuk neraka selama-lamanya. Yang kelima, haram masuk surga. Diharamkan surga untuk mereka yang berbuat syirik. Bukan kita yang mengharamkannya pemilik surga, pencipta surga, Allah tabaraka wa ta'ala. Ia yang mengharamkan surganya untuk orang yang berbuat syirik. Maka lima mara bahaya besar, satunya lebih bahaya daripada corona and the game. Andai semara ini manusia mempropagandakan bahaya syirik sehebat corona saja, wah itu insyaallah aman dunia ini. Anda lihatlah manusia, bahaya corona yang tak seberapa dibanding bahaya syirik dibesar-besarkan. Akan tapi syirik justru dipelihara, dirawat, dikatakan budaya, dikatakan kearifan lokal, dikatakan sejarah negeri dan semacamnya. Subhanallah. Dikatakan legenda rakyat, ya. Sang kuriang yang menendang perahu kemudian menjadi gunung, itu kan perbuatan Allah, itu bisa menciptakan gunung dari perahu kecil. Di dalamnya ada kesyirikan, subhanallah. Ada ruh penciptaan yang semua itu hanya Allah yang bisa. Semua itu hanya Allah yang bisa. Orang yang mampu dari sebuah perahu bisa menjadi sebuah gunung besar, sehingga disebut sebagai gunung perahu tertelungkup, kan itu? Kan itu artinya, bukan? Tangkupan perahu itu artinya perahu tertelungkup, kan? Siapa yang menciptakan, bisa mampu menciptakan dari sebuah perahu kecil menjadi gunung besar, kecuali Allah. Namun legenda-legenda itu dipelihara, dirawat, dijaga, disebut, dijadikan sebagai sebuah konsumsi. Dari kecil kita dididik seperti itu, tak terasa bahwa dia adalah telah mengambil sebahagian daripada sifat Allah. Kalau tidak diingatkan oleh orang-orang yang mengingatkan, kita tidak ingat bahwa itu adalah sesuatu yang telah mengambil posisi Allah sebagai pencipta. Maka kalau kita takut akan corona, harus beribu-ribu lipat lebih takut kepada syirik. Lebih takut kepada syirik. Karena kalau ataupun ada yang terinfeksi, paling hancurnya dunia. Hancurnya hanya dunia, hanya jasad ini yang hancur. Kita yang sebenarnya tidak hancur. Kita yang sebenarnya, apa yang ada di dalam diri kita, yang akan nanti di akhirat menikmati surga atau neraka. Na'udzubillah min dzalik, kita akan na'udzubillah minan nar. Dan semoga Allah pertemukan kita di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang semakin besar bahayanya, semakin harus ditakuti. Dan Allah tabaraka wa ta'ala membimbing langkah hamba-hambanya, membimbing langkah orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mau membimbing langkah orang-orang yang membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan dan mentadaburi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bimbing mereka kepada apa yang paling bahaya, apa yang paling berbahaya di permukaan bumi, dan jawabannya adalah syirik. Itulah yang paling berbahaya di permukaan bumi untuk semua manusia, mulai daripada Nabi Adam alaihi salam sampai manusia paling terakhir di permukaan bumi yang tewas dengan dahsyatnya hari kiamat. Yang paling berbahaya untuk mereka, Allah ajarkan, yang paling berbahaya itu syirik. Tak ada yang lebih berbahaya daripada syirik. Sehingga setiap memperingatkan dosa-dosa besar, yang paling besar, Nabi selalu mengawali dengan syirik. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah, berbuat syirik. Nabi ditanya oleh para sahabat, ayu dzambi a'zham, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, sementara Allah yang menciptakanmu, namun engkau jadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Itu dia syirik. Sesuatu yang hanya milik Allah kita berikan kepada makhluk. Sesuatu hanya khusus milik Allah. Menciptakan perahu jadi gunung itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa selain Allah. Nabi Muhammad pun gak akan bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya milik Allah. Lalu kita berikan kepada makhluk. Syirik ya. Ini cerita-cerita syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah kita diberitahu oleh Allah tabaraka wa ta'ala bahwa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, karena kita telah memberikan hak Allah kepada makhluk, maka kalau kita tahu bahwa itu dosa yang paling besar, yang paling berbahaya, maka jadikan itu sesuatu yang paling kita takuti, sesuatu yang paling kita takuti. Ya, bahkan lebih takut kita kepada apapun selain itu di permukaan bumi, supaya kemudian kita benar-benar hati-hati. Dan kalau rasa takut itu besar, kuat, hebat, biasanya safety-nya pun akan kita besarkan, akan kita kokoh dan kuatkan, dan aromanya mudah tertangkap. Kalau orang takut syirik, dia takut apapun yang mengarah kepada syirik, dan aroma-aroma syirik cepat dia rasakan, oh ini ada aroma syiriknya, karena dia takut kepada syirik. Nah, ini yang hilang banyak dari dada kaum muslimin sekarang ini. Tidak ada rasa takut kepada syirik, sehingga aroma syirik begitu kentara, dia tidak sadar bahwa itu ada aroma syiriknya. Seperti yang kita katakan kemarin ya, ada orang yang bisa menguasai air, bisa menguasai bumi, bisa menguasai api, ya. Semua penduduk bumi hidup tentram nyaman sampai pasukan api datang menyerang, kan itu kan? Sehingga terjadilah heboh di dunia, sampai kemudian ada orang yang bisa menguasai ketiga-tiganya, menguasai angin juga, empat angin juga dia kuasai. Ini apa ini kalau bukan syirik? Penguasa api, penguasa bumi, tanah, penguasa air, penguasa udara, angin. Habis sudah dunia ini dikuasai semua oleh dia. Apa ini kalau bukan syirik? Dan orang yang tidak takut kepada syirik akan menikmatinya. Wah, enak ya. Alur ceritanya bagus ya. Ya, ini penuh dengan kesyirikan waliyahubillah. Wajar-wajar kalau para ulama mengharamkan untuk melihatnya, karena aroma syiriknya begitu kentara. Namun tidak terasa oleh orang-orang yang tidak takut kepada syirik. No. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Kita masih dalam babul khawfi minasyirik, bab takut kepada syirik. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil satu dalil yang dibawakan oleh beliau tentang bahaya syirik yang harusnya membuat kita takut, yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, surat An-Nisa di ayat 48 dan ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Tidak akan Allah ampuni. Allah sudah tegas mengatakan, Allah yang maha pengampun. Yang Maha Pengampun sudah tegas mengatakan aku tidak akan ampuni. Dan sudah kita katakan ini pada pertemuan yang lalu, ayat ini berlakunya untuk seorang manusia apabila dia sudah wafat. Apabila dia sudah wafat. Adapun sebelum wafat, bukan ayat ini yang berlaku. Namun ayat yang ada pada surat Az-Zumar, Qul li'ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas menzalimi diri mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Semuanya. Tak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Maha Pengampun. Dan Maha Penyayang. Ayat ini yang di dalam surah Az-Zumar berlakunya sebelum wafat. Dan ayat ini yang ada pada kita sekarang berlakunya setelah wafat. Wafat, sebelum wafat, taubat dari dosa syirik berlaku surat Az-Zumar. Allah ampunkan semua dosa. Walaupun syirik, Allah ampuni. Bukankah Umar bin Khattab pernah berbuat syirik? Bukankah Khalid bin Walid pernah berbuat syirik? Bukankah banyak sekali para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dari Muhajirin dan Ansar sebelumnya terjun masuk dalam dosa syirik? Ketika mereka taubat, apakah Allah ampuni? Tidak sekedar Allah ampuni, Allah turunkan kabar berita mereka pasti penduduk surga dan tidak akan pernah singgah di neraka. Tuh lihat, bukti bahwa Allah terima, lebih daripada sekedar diterima. Ini menandakan bahwa Allah mengampuni dosa syirik apabila taubatnya sebelum wafat. Karena Allah mengatakan innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, Allah mengampuni dosa semuanya. Semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kata para ulama ahli akidah, terutama dalam bab asma wa sifat, penggabungan nama Allah itu ambil hikmah di dalam pelajaran di dalamnya. Nama Allah sering digabung dua. Innallaha kana aliman hakima. Innahu huwal ghafurur rahim, yang ada dalam ayat kita surah Az-Zumar sekarang. Nama Allah digandeng dua tahu di situ. Satu ghafur, satu rahim. Apa arti ghafur? Maha pengampun. Apa arti rahim? Maha penyayang. Penggabungan dua nama jadikan sesuatu yang tempat untuk bertadabbur. Karena tidak digabungkan dua nama itu kecuali ada hikmah dan maksud. Ada tujuan menggabungkan dua nama. Ya. Dan ada pelajaran penting di dalamnya. Dan di dalam khusus dalam surat Az-Zumar, innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun, akan dia ampuni semuanya. Kemudian datang Rahim, Maha Pengasih. Kenapa didatangkan Maha Pengasih? Karena semua yang diampuni akan segera dikasihi. Akan dikasihi oleh Allah. Allah akan sayang kepadanya, Allah akan pengasihi kepadanya, Allah akan memberikan kemuliaan-kemuliaan besar kepadanya setelah diampuni. Allah akan berikan rahmat-rahmat yang luar biasa kepadanya. Allah akan benar-benar menyayangi dan mengasihinya setelah diampuni. Dan tidaklah surga kecuali setelah pengampunan. Tidaklah surga kecuali apa? Setelah pengampunan. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah dan surga. Ampunan Allah dan surga, perhatikan. Ampunan Allah ada pada ayat innahu huwal ghafur, surga ada pada rahim. Sering orang bertanya, Ustaz, saya dosa saya begini, begini, begini, begini. Saking banyaknya, apakah saya masih bisa berhak atau saya masih layak ke surga? Kita katakan ya, Anda sangat layak ke surga dengan syarat Anda bertaubat, dengan syarat Anda mendapatkan pengampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena penduduk surga bukanlah untuk orang-orang yang tidak punya dosa, salah. Tapi untuk orang yang berdosa dan diampuni. Untuk orang yang berdosa dan diampuni. Kalau surga hanya untuk orang-orang yang tidak berdosa, alangkah sepinya surga Allah. Hanya dimasuki oleh para nabi dan para rasul. Namun surga tidak seperti itu. Surga untuk umat-umat para nabi dan para rasul, dan semua umat itu bersalah dan berdosa. Berarti surga untuk orang yang diampuni Allah, kemudian dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata para ulama dalam ayat ini, masih dalam innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, bahwa dosa syirik benar-benar tidak diampuni oleh Allah semuanya, baik yang besar demikian juga yang kecil. Karena nas tegas dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bahwa Allah tidak akan ampuni, berarti masuk semuanya. Dan ini syirik berada pada sighat al-umum, dan sighat al-umum tufidu al-hasr, bahwa syirik di sini umum dan mengikuti semuanya, mencakup semuanya. Maka syirik besar tidak akan diampuni, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang panjang lebar. Syirik kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah. Ini pendapat para ini keterangan dari para ahli ilmu yang kita dengarkan. Kalau orang berzina, mungkin waktu hisab Allah ampuni. Orang yang membunuh, waktu hisab, dihisab sebelum ke sirat, ke jembatan di atas neraka, bisa diampuni oleh Allah, diampuni. Namun ini namanya syirik kecil, enggak? Tak akan diampuni oleh Allah. Apalagi syirik besar. Kalau syirik besar, selama-lamanya di neraka. Kalau syirik kecil, tak akan diampuni, tak mendapatkan pengampunan. Sehingga akan berada di timbangan pada mahsyar. Akan menjadi pemberat amal maksiat, karena dia tidak akan diampuni oleh Allah. Adapun dosa yang lainnya mungkin Allah ampuni, wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni selain itu. Yang di bawah itu Allah ampuni. Ini menunjukkan bahwa dosa syirik besar. Dosa besar. Dosa syirik kecil pun dosa besar. Sehingga Allah tidak akan ampuni. Adapun yang lainnya, dusta, korupsi, membuka aurat dan yang lainnya, boleh jadi Allah ampuni dan kemudian tidak menjadi pemberat timbangan yaumil mahsyar. Namun Allah sudah kasih tahu kalau syirik enggak. Allah sangat benci kepada yang namanya syirik. Baik. Kita ambil dalil yang kedua, ini dibawakan oleh Fadilat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami' ulama'il ummah. Beliau mengatakan, qala al-Khalil alaihi salam, berkata al-Khalil alaihi salam. Maksud al-Khalil di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, karena terkenal dengan gelar Khalil, Khalilullah. Ibrahim alaihi salam, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim khalil. Khalil itu adalah kekasih yang dicintai dengan kecintaan luar biasa. Maka Allah telah mencintai Nabi kita Ibrahim alaihi salam dengan kecintaan yang luar biasa. Kalau Nabi Ibrahim dapat itu, berarti Nabi Muhammad lebih berhak untuk mendapatkannya. Maka Nabi Muhammad juga khalil. Nabi Muhammad juga khalilullah, kekasih Allah. Namun penisbatan Nabi Muhammad sebagai khalil itu tidak di dalam Al-Quran, tapi di dalam hadis. Di dalam hadis sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad telah dijadikan oleh Allah sebagai khalil, sebagai kekasihnya yang luar biasa, yang paling dia cintai. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja dapat, apalagi yang lebih mulia daripada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kuntu muttakhidan ahadan khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Seandainya aku akan menjadikan seseorang manusia dari sahabatku ini yang aku jadikan khalil, orang yang sangat kucintai luar biasa, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. akan tapi Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Walakin Allah ittakhadhani khalila, namun Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, maka aku adalah khalilullah, aku adalah khalilullah, aku adalah kekasih Allah. Walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, namun ada di dalam hadis dan Al-Quran sama di dalam pendalilan, kekuatan pendalilannya sama. Jangan dikatakan kemudian itu kan di dalam Al-Quran, ini dalam hadis, berarti lebih kuat khalilnya Nabi Ibrahim daripada Nabi Muhammad. Tidak, pendalilannya sama, dalam pendalilan sama. Artinya kalau disebut Nabi Muhammad khalil, Nabi Ibrahim khalil, berarti Nabi Muhammad juga khalil, dan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Ibrahim, berarti lebih khalil daripada Nabi Ibrahim. Pertama khalil pertama Nabi Muhammad, baru Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim disebut di dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad disebutnya di dalam hadis, karena pendalilan sama, karena sama-sama datang dari Allah, wahyu datang dari Allah. Satu wahyu berbentuk Al-Quran, satu wahyu berbentuk sunnah, semuanya datang dari Allah. Kul kullum min indillah, katakan semuanya datang dari Allah, bukan dari kita. Nah, maka Nabi Muhammad telah dijadikan Allah sebagai khalil, dan beliau tidak menjadikan siapapun sebagai khalil. Seandainya ada orang yang beliau cintai dengan kecintaan super hebat luar biasa, dan itu sampai kepada derajat khullah khalil, maka Nabi Muhammad akan memilih Abu Bakar karena kecintaan beliau yang luar biasa kepada Abu Bakar. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat Abu Bakar. Semoga Allah membuat perhitungan besar kepada orang-orang yang membenci Abu Bakar dan mengkafir-kafirkan Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardahu. Lihat, Nabi Muhammad saja mengatakan, seandainya ada orang yang paling spesial bagiku, maka dia adalah Abu Bakar, di dalam kecintaan. Seperti itu Nabi Muhammad SAW mencintai Abu Bakar. Ada apa Anda melaknat Abu Bakar? Ada apa Anda benci-benci kepada Abu Bakar? Ada apa Anda tuding-tuding Abu Bakar adalah munafik paling hebat yang pandai menyembunyikan kemunafikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ini datangnya dari syaitan, memutarbalikkan agama manusia, wal iyadu billah. Qala al khalil alaihi salam, berkata Khalil Ibrahim alaihi salam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunan-keturunanku an na'budal asnam, dari mengibadati berhala-berhala, dari yang mengibadati berhala-berhala. Jauhkan aku dan keturunanku. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari syirik, karena mengibadati berhala adalah syirik. Dan Nabi Ibrahim juga berdoa, wa baniya, dan keturunan-keturunanku, garis keturunanku. Tidak hanya anak, tapi sampai di bawah-bawahnya, anak, anak daripada anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan hendaknya kita jadikan ini sebagai suri tauladan bagi kita ketika berdoa kebaikan untuk kita. Jangan hanya kita saja, dan anak kita saja. Masih ada anak lagi, anak lagi, anak lagi, anak lagi di bawah, biiznillahi azza wa jal. Doakan mereka. Doakan mereka juga. Ya, cucu kita, cicit kita di bawahnya, insyaallah kita akan punya keturunan, biiznillahi azza wa jal. Dan di akhirat kita akan dikenalkan oleh Allah langsung. Kita tahu, oh ini anak kita, oh anak kita ketemu di dunia. Ini cucu kita ketemu di dunia. Di dalam cicit kan enggak ketemu lagi kita di dunia. Tapi Allah beritahu kepada kita. Allah tahu kan, Allah beritahu kita langsung, oh ini cucu kita, ini cicit kita, ini anak cicit kita, ini cucu cicit kita, ini cicit-cicit kita, dan seterusnya. Ini makna firman Allah tabaraka wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Demikian juga ke atas. Oh ini atuk kita yang kita pernah berjumpa. Ayah atuk kita udah enggak ketemu lagi kan? Tapi Allah beritahu kita, oh ini ayah atuk kita, oh ini atuk-atuk kita, oh ini, terus ke atas. Seandainya bertemu di surga Allah tabaraka wa taala, maka kita akan Allah jadikan kenal langsung kepada siapa keturunan kita. Nah, maka doakan mereka, karena mereka insyaallah ada. Insyaallah ada, dan doakan. Nah, kalau orang yang tidak ada hubungan dengan kita, apapun kita doakan kebaikan, apalagi orang yang punya hubungan dengan kita. yang kedepannya akan mewarisi nasab kita. Maka ini bagian daripada sunnah mendoakan keturunan yang belum datang. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyat itu di artinya. Tidak hanya anak kita dan cucu kita yang kita lihat, enggak, terus ke bawah. Hadirkan maknanya ke bawah terus walaupun kita tidak bertemu dengan mereka. Ini doa yang luar biasa di dalam Al-Qur'an. Doa orang-orang yang beriman agar dijauhkan dari neraka untuk dirinya, kemudian untuk istri-istrinya dan anak keturunannya ke bawahnya. Nah, dan kenapa ayat ini menjadi sesuatu yang diletakkan oleh pengarang kitab sebagai ayat takut dari syirik? Kayaknya hanya doa kan? Sepertinya hanya doa, doa Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dari mengibadati berhala, karena mengibadati berhala adalah syirik. Kenapa begitu besar? Kenapa dibawakan di dalam judul bab takut kepada syirik? Jawabannya adalah karena siapa yang berdoa. Jawabannya adalah karena siapa yang berdoa. Yang berdoa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia terbaik kedua setelah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang berdoa adalah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, ini menjadi membawa makna bahaya loh. Bahaya loh syirik. Saking bahayanya, manusia terbaik kedua di permukaan bumi minta kepada Allah dijauhkan daripada syirik. Untuk dirinya. Untuk dirinya. Dibawakan bahwa Nabi Ibrahim takut akan dosa syirik. Takut akan kesyirikan. Dan ini yang menjadikannya cocok untuk terjemah, cocok untuk judul bab. Judul takut kepada syirik. Nabi Ibrahim dia takut. Berkata ulama di kalangan tabi'in, Ibrahim At-Taimi, "Man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim?" Man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim? Siapa yang lagi merasa aman dari bahaya syirik? Apabila Nabi Ibrahim saja takut akan bahaya dosa syirik, siapa lagi yang bisa merasa aman dari dosa syirik? Siapa lagi yang merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Ibrahim sehingga dia merasa oh aman, syirik aman? Kepada kita langsung dikatakan, "Ustaz, kalau soal tauhid mah rata-rata orang Pekanbaru mengerti." La haula wala quwata illa billah. Yang mereka tidak mengerti itu manhaj. Apa yang Anda maksud dengan manhaj di sini? Dan dari mana Anda bisa mengambil kesimpulan? Demi Allah, ini kuping mendengarnya dari sebahagian ikhwan yang duduk di majelis taklim. Kalau masalah akidah rata-rata orang Pekanbaru mengerti akidah. Subhanallah. Ucapannya itu menunjukkan dia tidak mengerti akidah. Namun yang orang Pekanbaru tidak mengerti itu manhaj. Maka yang harus dibahas itu selalu harus manhaj. Ternyata dia yang ngomong itu pun kemudian maksudnya aneh-aneh setelah itu. Ini pertanda bahwa dia tidak mengerti. Karena tidak ada rasa takut. Sehingga menganggap orang Pekanbaru aman daripada syirik. Kalau Nabi Ibrahim tidak merasa aman dari maghabbata syirik, bahaya besar syirik, siapa kita? Siapa kita yang tidak berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jauhkan aku daripada syirik"? Seperti doanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim saja takut, apalagi kita harusnya lebih takut. Namun itulah sunnatullah. Orang semakin selamat karena dia semakin takut. Itu rahasia hidup. Semakin Anda takut, semakin Anda akan selamat. Semakin Anda tidak takut, semakin Anda kemungkinan terjerumus itu tinggi dan besar. Kenapa Nabi Ibrahim demikian terlalu benar-benar selamat daripada syirik? Karena beliau benar-benar takut. Kita punya pengalaman hidup sedikit. Tukang-tukang apa namanya? tukang enggak tukang, apa namanya itu? Ya setengah-setengah tukang lah. Enggak juga pembantu, kalau pembantu betul-betul enggak tukang, setengah-setengah tukang lah. Itu kalau bikin jembatan, kokoh luar biasa jembatannya. Jembatan tukang kebun kalah. Kenapa? Dia takut jembatannya roboh. Sehingga ketika membuat jembatan, saking takutnya dikatakan roboh, kan dia belum tukang diakui nih. Dia maksimalkan, ya, dia maksimalkan besinya, dia maksimalkan semennya, dia maksimalkan supaya kalau roboh nanti saya kan nggak tukang nih. Kalau tukang nggak tahu, oh si ini udah cukup. Berapa kekuatannya sekian, oh si ini udah cukup. Ini nggak bakalan roboh. Ini tukang yang beneran kan? Ternyata yang tidak tukang, ya karena takutnya jembatan ini roboh, lebih kuat bangunannya sehingga mubazir juga. Dunia tadi ya, urusan dunia. Kalau takut daripada syirik, gak ada mubazirnya. Tapi itulah rasa takut. Rasa takut memberikan kita usaha untuk mencapai titik aman. Dan kenapa Nabi Ibrahim demikian aman daripada syirik? Karena rasa takutnya yang luar biasa kepada syirik. Kalau Nabi Ibrahim saja takut, siapa kita? Yang mengatakan seluruh orang Pekanbaru mengerti apa namanya? Akidah, mengerti tauhid. Kepada Syekh Ibn Baz, murid-muridnya setelah selesai belajar kitab Tauhid, lalu kemudian Syekh, kita ganti yang lainnya ya, karena pelajaran Tauhid kita sudah kuasai. Kata Syekh, karena antum mengatakan telah menguasai Tauhid, maka itu tanda bahwa antum belum menguasai Tauhid. Belajar Tauhid lagi, mulai lagi kitab Tauhid dari awal. Karena menguasai Tauhid bukan mudah ya akhi. Menguasai setiap teori mungkin, dalil dihafal, ayat dihafal, tapi praktik bagaimana? Apakah kita benar-benar telah hidup sebagai orang yang bertauhid, yang tauhid itu benar-benar masuk ke dalam relung hati kita dan kemudian memenuhi rongga hati itu sehingga sedikit saja aroma syirik hati itu, ya Allah, ini syirik, ini syirik, sehingga benar-benar jauh daripada syirik. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wajunubni wa baniya, jauhkan aku, ini pertanda bahwa Nabi Ibrahim benar-benar takut akan yang namanya syirik. Benar-benar takut akan yang namanya syirik. Al-asnam, apa itu al-asnam? Sanam, al-asnam jamak daripada sanam. Dan sanam adalah manusiba wa ubida li ghairillah min ghairillah, manusiba wa ubida min dunillah. Apa yang diletakkan begitu saja kemudian diibadati selain Allah, itu menjadi sanam. Ya apa saja, tidak mesti harus bentuknya bentuk manusia gitu. Kalau kita tahu berhala, kalau berhala menurut kita yang ada bentuk manusianya kan, ada bentuk manusianya, subhanallah. Dan berhala-berhala mereka yang mereka katakan Tuhan, anda lihat pada jenggotan akhi. Pada jenggotan, kemarin terakhir anda lihat. Jenggotan panjang jenggotnya segini, Tuhan mereka itu. Tapi perutnya buncit. Pakai tasbih di lehernya. Subhanallah. Kalau jenggot sudah merupakan indikasi Tuhan, berarti jenggot itu bagus kan? Dimasukkan dalam ciri-ciri Tuhan, mereka berjenggot. Tapi itu adalah sanam. Sesuatu yang diletakkan, ya, walau tidak dibentuk manusia, walau tidak bentuk patung, walau tidak bentuk apapun, namun diletakkan begitu saja lalu diibadati. Diambil batu diletakkan, kemudian diibadati selain Allah, maka itu menjadi sanam. Kalau lebih luas namanya wathan. Apapun yang diibadati selain Allah, yang tidak diletakkan, itu disebut wathan. Disebut wathan. Bahasa syariatnya adalah wathan. Al-awthan jamaknya. Namun kalau sonam, sesuatu yang diletakkan. Maka Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena ada safar hari ini, maka kita cukup sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, agar menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk mempelajari Tauhid dan lawan daripada Tauhid, agar timbul kecintaan untuk Tauhid dan timbul kebencian yang luar biasa kepada tauhid, kepada syirik lawan daripada tauhid. Dan semoga Allah menyadarkan seluruh umat Islam yang serius ingin belajar agama untuk menyadari bahwa bahaya paling besar dalam hidupnya adalah sebuah dosa yang bernama syirik, menghancurkannya di dunia dan di akhirat, dan kehancuran di akhirat lebih dahsyat daripada kehancuran di dunia. Sampai di sini pertemuan kita. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.